قال الإمام ابن رجب رحمه الله ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع صدقته عند رجل فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إياك أردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق لك ما نويت يا معن ولك ما أخذت يا يزيد. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, di antara pembahasan yang masuk dalam bab ini adalah anna rajulan fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wada'a sadaqata 'inda rajulin. Bahwasanya salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekahnya kepada salah seorang lelaki atau mungkin amil zakat mungkin atau yang lainnya. Wajah ibnu sahib sadaqah, maka datanglah anak dari orang yang memberikan sadaqah anaknya berarti. Fa'akhadha mimman hiya indahu, maka anak tersebut mengambil sadaqah tersebut dari amil zakat atau amil sadaqah. Fa'ulima bidzalika abuh, maka ayahnya mengetahui perkara tersebut. Faqasamahu ila Nabi SAW, maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Faqala ma iyyaka aradtu, maka kata ayahnya, bukan kepada kamu yang aku inginkan sedekah ini aku kasih, bukan kamu, bukan untuk kamu. Ya, artinya untuk fakir miskin, orang lain ataupun kamu ya ada ya kecukupan alhamdulillah. Faqala Nabi SAW lil mutasaddiq, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang yang bersedekah, berarti kepada ayahnya, laka ma nawait, kamu mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Artinya karena dia berikan niat sodakohnya kepada amil zakat, coba nih saya punya zakat atau infak atau sodakoh, saya titipkan kepada amil zakat, ya tolong berikan kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin atau apa saja. Maka ya kebetulan amil zakat memberikan kepada anak tersebut atau kepada keluarganya atau siapa saja kerabatnya, maka yang seperti ini sah, boleh. Sehingga Rasulullah SAW, laka ma nawaita, kamu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Walil akhid, dan bagi yang mengambil sedekah itu, laka ma akhadta, lah kamu boleh mengambil, sah apa yang kamu ambil dari sedekah ya silahkan, tidak jadi masalah ya, sah saja. Waqad akhadha al-Imam Ahmad bi hadzal hadits, maka Imam Ahmad rahimahullah mengambil kesimpulan dari hadits ini, wa amila bihi fil mansusi an, dan mengamalkannya di dalam hadits ini. Wa in kana aktsaru ashabi ala khilafi, walaupun kebanyakan dari sahabat-sahabat Imam Ahmad menyelisihinya. Nah, menyelisihinya. Ini masalah-masalah fikih. Perselisihan seperti ini harus legowo. Ya, enggak perlu sempit hatinya. Dan bahaya ya memaksakan. Nah, pendapat dirinya ya silahkan mengambil pendapatnya, silahkan enggak juga monggo ya. Nah, fa inna ar-rajula innama yumna'u min daf'i as-sadaqah ila walil khasyyah an yakuna muhabatan, seseorang dilarang memberikan sedekah kepada anaknya, khawatir ada rasa kecintaan yang berlebihan kepada anaknya. Fa wasalatul wali min haitsu la yasyur. Tetapi masalahnya kalau dia berikan sedekah tersebut kepada orang lain tetapi yang menerima adalah anaknya, tanpa dia ketahui, tanpa ada nam musyawarah atau bisik-bisik atau ya nam, tidak mengapa yang seperti itu bukan dari nam kehendak dia yang ngatur, nanti kasih anak saya aja ya, yang enggak gitu. Karena yang dia niatkan adalah umum siapa saja. Ya, sehingga Allah Maha Adil, ya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fal muhabatu man tafiyah wa huwa min ahli istihqaq as-shadaqah fi nafsil amr. Sehingga kalau niatannya umum dan dia enggak tahu dalam keadaan dia global saja, umum-umum saja, maka tidak mengapa. Sehingga muntafiyah, ya rasa kecintaannya itu di sini dinafikan, ya dihilangkan karena hukum asalnya dia memberikan pada orang lain, pada orang umum. Ya, tetapi amil zakat atau amil sedekah ngasih kepada anak tersebut. Dan dia juga ahlun lidzalik, berhak mendapatkannya, mungkin musafir atau mungkin fuqara wal masakin atau mungkin yang lainnya, atau mungkin kelilit hutang atau yang lainnya. Oleh hadza law dafa'a sadaqa liman yadhunnu faqiran, oleh karena itu kalaulah seandainya dia memberikan sedekah kepada orang yang dia sangka itu fakir, bukanlah ghaniyan fi nafsil amr, tetapi pada hakikatnya dia orang kaya. Ya, dia enggak tahu. Ya, mungkin dia jalan kaki, bajunya robek, jahitan dan lain sebagainya. Dia sangka fakir. Ya. Maka yang seperti sah az-za'atu 'ala sahih. Boleh dan sah. Menurut pendapat yang sahih. Li'annahu innama dafa'a ila man ya'taqidu istihqaqah. Karena dia mengira, dia menyangka, ya, dia memberikan sedekahnya kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Wal faqr amrun khafiyyun la yakadu yattala ala haqiqatih. Sedangkan perkara fakir itu adalah perkara yang khafi, yang samar. Susah seseorang hampir-hampir tidak bisa untuk mendeteknya. Ya secara hakikat ya mungkin dia bajunya bagus, enggak mau minta-minta, dia tahan, dia iffah, menjaga kehormatannya supaya tidak minta-minta, dia hanya minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia. Nah padahal hakikatnya dia fakir, tetap dia hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Imam Rajab rahimahullah, wal faqr amrun khafiyun. Kefakiran adalah perkara yang samar, yang susah, yang hampir-hampir la yakadu yuttala ala haqiqatih. Hampir-hampir enggak ada orang yang bisa membedakan. Ya mungkin dia tutupi kefakirannya dengan merasa cukup. Ya dia tutupi. Nah, wa amma at-taharah fal khilaf ishtirat an-niyyah laha mashhur wa huwa yarji ila anna at-taharah lis-salah liya ibadatan mustaqilah am hiya syartun min syurut as-salah. Beda lagi masalah taharah, ya masalah bersuci, wudu, ya fal khilaf ishtirat an-niyyah laha mashhur. Perselisihan masalah mensyaratkan niat di dalam taharah itu masyhur, sudah dari dulu khilaf itu ada. Wa yarji ila anna at-tahara lis-salah, kembali bahwa yang nama taharah itu untuk salat. Hal ya ibadatun mustaqillah, apakah sholatnya adalah ibadah yang mustaqil, tersendiri. Am hiya syartun min syurutus shalah, ataukah syarat dari syarat sahnya sholat. Kaizalatin najasah, seperti menghilangkan najis, wasatril aurah, menutup aurat, falam yashtarit lahan niyah. Faman lam yashtarit lahan niyah ja'ala kasair syurutus shalah. Maka bagi yang berpendapat, ya tidak harus niat, bagi yang berpendapat, ya silakan saja, sah-sah saja. Maka dia jadikan rangkaian-rangkaian itu seperti syurutus shalah, syarat-syarat shalah. Wa man ishtarata laha niyyah, maka barang siapa yang mensyaratkan dari rangkaian tersebut niat, harus ada niatnya. Ja'alaha ibadatan mustaqillatan, maka dia jadikan itu sebagai ibadah tersendiri rangkaiannya. Fa idza kanat ibadatan fi nafsiha, maka apabila pada dasarnya itu adalah merupakan ibadah, lam tasih bidunin niyyah, maka tidak akan sah tanpa adanya niat. Wa hadza qawlu jumhuril ulama, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Wa yadullu ala sihhati dzalik takatsuru an-nusus sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil sahnya hal seperti itu banyak sekali dari nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi anna al-wudhu yukaffiru adh-dhunub wal khathaya, bahwasanya wudu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Wa anna man tawadda kama umir, dan bagi yang berwudu sebagaimana diperintahkan, kana kafaratan lidzunubi, maka bagi orang-orang yang berwudu sebagaimana diperintahkan sesuai dengan rangkaian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka akan menjadi sebagai kafarah lidzunub, tebusan dosa, penghapus dosa dari ibadah wudunya. Karena di antara manfaat ibadah wudu adalah sebagai kafarah, tebusan atau penghapus dosa. Ya, yang dimaksud adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar, maka harus bertaubat, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Fadhlallahu 'alaikum.